إخواني في الله عزكم الله وأخواتي في الله، إذا نصف الحديث كان تبدأ بلاس dari hadis Arba'in An-Nawawi, yakni dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-13 berisi tentang hubbul khair lin nas, berisi tentang cinta kebaikan untuk orang lain. Diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang merupakan pembantu yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 10 tahun lebih. Saat itu masih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa beliau bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Yang dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Dan biasanya seseorang mencintai dirinya sendiri, ini otomatis kan, dia pasti akan mencari yang terbaik untuk dirinya, akan mencari yang paling selamat untuk dirinya, dunia dan akhirat. Ini wajar, setiap manusia akan berupaya untuk menyelamatkan dirinya dan akan menjadikan dirinya yang terbaik di dunia dan di akhirat. Maka seseorang mukmin semestinya dia juga menginginkan untuk saudaranya seperti yang dia inginkan untuk dirinya, yakni memberikan yang terbaik untuk saudaranya, memberikan keselamatan untuk saudaranya, membantu dan menjadikan saudaranya itu mendapatkan sesuatu yang dia ingin, yang disukai oleh dirinya. Ini subhanallah, hadis yang menyarankan atau memerintahkan kepada kita kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, untuk saling membantu sesama saudara. Yang disebut saudara tentunya adalah sesama muslim, apalagi ahli sunnah, sesama salafiyin, salafiyah, ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la yu'minu, kalimat la yu'minu, tidak beriman salah seorang kalian, yakni al-imanul kamil. Kata Syekh, maknanya la yu'min adalah la yu'minu imanan kamilan, yakni tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Jadi bukan tidak beriman berarti kafir, tapi tidak sempurna keimanannya. La yu'minu yakni al-imanul kamil, yakni tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Tidak sempurna keimanan seseorang atau tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti yang dia sukai untuk dirinya. Ini batasan kesempurnaan iman atau ciri kesempurnaan iman adalah mementingkan saudaranya. Kalimat hatta yuhibbul hatta yuhibba li akhihi, ay akhihil muslim, yakni saudaranya sesama muslim. Adapun ma yuhibbul nafsi, apa yang dia sukai untuk dirinya, yakni min umurid din wa dunya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalimat ma yuhibbul nafsi, apa yang dia sukai itu untuk dirinya, ini am sifatnya. Mencakup umur di wa umur dunia, mencakup perkara agama ataupun perkara din. Perkara agama artinya masalah ilmu, ibadah, masalah amal saleh, dan apa-apa yang berkaitan dengan din, termasuk bagaimana seseorang ingin mendapatkan ilmu. Tentunya setiap seseorang, apakah muslim atau muslimah, perempuan apa laki-laki. Pasti dia menyukai untuk dirinya ilmu. Mesti kalau dia itu muslim, benar-benar muslim, tapi dia menganggap dirinya ingin mendapatkan ilmu. Kalau ada orang yang tidak butuh ilmu dan tidak mementingkan ilmu diri, dipertanyakan, kan ini muslim atau bukan, kan ini. Sehingga sebenarnya otomatis, seorang yang muslim pasti akan berupaya, akan mencari ilmu. Nah dia suka untuk mendapatkan ilmu, maka dia pun harus menyukai saudaranya dengan apa yang dia sukai untuk dirinya. Agar menyukai saudaranya mendapatkan ilmu. Maka karena Allah berarti harus saling bantu membantu dalam mendapatkan ilmu. Yang kebetulan ada halangan diberi tahu, diberi kasetnya, diberi bukunya, dikasih tahu pelajarannya ini dan ini. Dan kalau dalam keadaan datang, alhamdulillah, tapi tidak memiliki sesuatu yang bisa mencatat dengannya, maka dipinjam apa bukunya, pena, atau catatan dan sebagainya. Dia suka untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Saya, kalau tidak punya buku, bingung. Maka saudara saya pasti bingung juga. Kamu tidak punya buku ya? Kita berdua saja. Subhanallah, ini akhlak. Pokok sesama muslim atau sesama muslimah untuk membantu dalam mencari ilmu. Karena tahu bahwa saudaranya nanti akan butuh ilmu juga. Demikian pula ketika dia merasa anaknya mengganggu akhlak saya ketika belajar, dia pasti merasa kalau saya terganggu, saya tidak suka. Maka orang lain terganggu pasti tidak suka juga. Maka dia akan keluar, akan menghindarkan jangan sampai saudaranya yang sedang taklim terganggu. Demikian pula permasalahan-permasalahan dunia, ada permasalahan gini, masalah ilmu, masalah ibadah, masalah amal saleh. Demikian pula masalah dunia, saya suka kalau saya itu dibantu dalam perkara dunianya, maka dia akan membantu orang lain. Sebagaimana dia suka untuk dirinya, dia berikan untuk orang lain. Demikian pula bantuan-bantuan dengan barang yang berguna. Jangan sampai masuk kepada apa yang Allah katakan وَيَمْنَعُونَ اللَّهُونَ. Ini adalah orang-orang yang berjibu-jibu, orang-orang yang menistakan agama, yang mereka tidak menolong anak yatim, yang sholatnya sahun, sholatnya sahun, dan يَمْنَعُونَ اللَّهُونَ, dan tidak mau membantu saudaranya dengan barang-barang yang berguna, dengan peralatan yang diperlukan, tidak mau selesai, egois. Ini adalah ciri atau salah satu dari sifat-sifat bukan dirugi, sifat-sifat orang yang tidak peduli dengan agamanya, yang membesarkan agamanya. Karena agama Islam ini tidak mengajarkan ananiyah, tidak mengajarkan sifat egois. Anaknya, aku dari kalimat anak, pokoknya anak, semua saya, ini egois, mementingkan dirinya sendiri. Tetapi yang namanya Islam mengajarkan justru yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khashashah, mementingkan saudaranya walaupun dirinya butuh. Subhanallah, akhlak yang sangat tinggi dan sangat mulia yang tidak akan didapati pada agama lain. Yuriruna ala anhulim walaupun dirinya khotofah, mementingkan orang lain dalam keadaan dirinya butuh. Seperti orang-orang Ansar yang Allah sifati dengan sifat ini. Wa yuriruna ala anhulim walaupun dirinya khotofah. Ini mesti orang-orang Ansar ketika kedatangan tamu dari kalangan Muhajirin. Muhajirin adalah orang-orang yang dari tempat lain, dari kota lain, dari negeri lain. Sedangkan Ansar adalah tuan rumah, penduduk setempat. Penduduk setempat ini mukminin dan tamunya mukminin. Mereka muslimin dan tamunya muslimin. maka mereka memberikan fasilitas kepada tamu-tamunya itu apa yang diperlukan, tamu untuk apa, silakan ambil, dibantu segalanya sampai fasilitas dagang dibantu, sampai pada perkara makanan tempat tinggal dibantu. Kalau yang tidak ada semua, mereka sampai memberikan tempatnya. Padahal kita mencarikan tempat saja, bagus. Itu bukan tempat kita berikan, bukan. Membantu, kami mau cari kontrakan, saya bantu. Saya punya kenalan pula, Karena namanya tamu, namanya pendatang, namanya muhajir, muhajirin tidak tahu seluk beluk gang-gang di tempat dia datang ini. Di tempat yang bukan dia tempati atau tempat asing seperti ini. Maka teman yang lebih tahu siapa? Penduduk tempat. Yang tahu seluk beluknya, tahu gang-gangnya, yang kata perkata. Ahli Maksa, Adro, Bidu Adina. Penduduk mereka lebih kenal tentang tempat-tempatnya. Atau tentang keadaan negerinya, tentang setiap jengkal maka dia tahu. Belajar di sini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah menyatakan bahwa kalimat la yuhibbu nafsi ini sifatnya am dalam perkara dunia maupun perkara akhirat, dalam masalah din, masalah agama ataupun masalah kedunia. Lianna hadza muqtadal uquwah al-imaniyah, karena ini merupakan konsekuensi uquwah keimanan. Uquwah imaniyah. Uquwah yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah adalah uquwah imaniyah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Wahai orang-orang yang beriman, kalau orang beriman itu bersaudara. Aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Ini ukhuwah imaniyah. Jangan dikalahkan dengan ukhuwah aqidiyah. Ukhuwah pengkelompokan. Ini pasti walaupun beriman, tapi itu bukan suku saya. Bukan penduduk setempat. Justru kalau bukan penduduk setempat, berarti dia tamu. Kalau tamu, berarti lebih penting kamu untuk memperhatikannya dan menghormatinya. Karena Allah mengatakan lagi minum. Ini tidak sempurna keimanannya. Atau dengan kalimat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, justru karena dia bukan penduduk setempat, karena dia pendatang, karena dia tidak kenal negeri kamu, tidak kenal kota kamu, tidak kenal desa kamu, kamu harus membantunya. Kamu yang lebih tahu seluk-beluk kotamu, kamu yang lebih tahu tentang seluk-beluk dan gang-gangnya di kampung kamu. Maka kamu harus membantu dia. Apa kamu tidak, mereka dia tidak tahu pasar, kamu antarkan ke pasar. Pasarnya di sini, puskesmasnya di sini. Apa belum dapat tempat, mari kita carikan antar untuk mencari kontrakan. Ini masalah dunia. Apalagi masalah agama. Paginya jam sekian, di sini, di sana. Tempatnya diantarkan, saya tidak tahu jalannya, ke sini jalannya, mari sama-sama. Apa yang dibutuhkan? Kamu belum punya buku, mari kita carikan bukunya. Kalau bisa memberikan hadiah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, paling membuat kemudahan untuk dia mendapatkan kitabnya. Ya kan, kita agak kemudahan, itulah yang namanya ukuah imaniyah. Jangan terkotak-kotak dengan kedaerahan, kesukuan. Yang sering dibangkit-bangkitkan adalah pendatang dan penduduk asing. Ini selalu dibangkit-bangkitkan oleh para provokator supaya selalu dalam keadaan berdikai. Kau muslimin, pendatangnya kau muslimin, penduduk setempatnya kau muslimin. Terus kenapa harus dibeda-bedakan untuk mendapat ridho-ridho. Apalagi na'udzubillah sampai dikafirkan. Oh, dijawab kafir katanya. Katanya enggak. Jawab kafir. Kok turunannya jawab bukan jawab? Apakah yang namanya iman dan kufur itu dengan ketukuhan? Atau dengan syahadat la ilaha illallah? Apakah dengan ketukuhan atau dengan prinsip tauhid? Apakah dengan ketukuhan atau dengan ketidak sunnah? Mana ukurannya? Nah, ukurannya adalah keislaman. Ketidak tauhid, ketidak sunnah, itu ukurannya. Ini ukurannya, jawab kafir. Untuk penduduk pendatang itu. Ehwanul bina'adhan mulafiyah. Itu namanya bukan ukuah imaniyah, tapi ukuah asabiyah. Tetapi yang namanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kalimat akhi ini adalah akhuhu fil iman, saudaranya dalam iman, saudaranya dalam Islam, berarti ukhuwah imaniyah. Konsekuensi dari ukhuwah imaniyah ini adalah antuhibbu li akhihi ma tuhibbu li nafsihi. Konsekuensi dari persaudaraan keimanan adalah engkau menyukai untuk saudaramu apa yang kau sukai untuk dirimu. Kalau engkau suka untuk tidak diganggu, jangan ganggu orang, jangan ganggu saudaramu. Kalau kamu suka untuk dirimu ilmu, bantulah saudaramu untuk mendapatkan ilmu. Kalau kamu suka untuk dirimu untuk tidak diganggu ketika ta'lim dengan anakmu atau dengan orang lain, kamu jangan mengganggu orang lain dengan anakmu. Tanya tadinya apa Ustaz? Masalah ganggu taklim dengan anak banyak dari dalilnya terlalu amat sangat banyak. Yang namanya mengganggu orang belajar ilmu jelas batil. Yaquddun asabillah menghalangi jalan Allah. Rumah kepada sekolah itu berarti menghalangi jalan Allah itu luas. Ada yang menghalangi orang untuk beribadah, ada yang menghalangi orang untuk sholat. Ya ini seperti Abu Jahal yang melarang orang untuk sholat. Ada yang menghalangi orang untuk belajar ilmu, mengganggu orang untuk mempelajari ilmu. Apa nggak sama? Walaupun besar kecilnya beda. Ada yang besar sampai kubur, ada yang kecil hanya sebatas maksiat. Tapi itu bukan benar. Menghalangi dari amalan sholat, menghalangi dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami berkenaan kepada wa khawatirillah. Hadapah kamu, ngerti. Bahwa saudaranya itu tidak suka diganggu. Sebagaimana dirimu tidak suka diganggu. Jadi ukurannya adalah bagaimana dirimu. Bagaimana kamu menyukai untuk dirimu. Bukankah kamu suka untuk dirimu yang baik-baik? Bukankah kamu suka untuk dirimu ilmu? Bukanlah kamu suka pada dirimu untuk tidak diganggu. Dan seterusnya, maka demikian pula saudaramu. Demikian pula saudaramu, dia suka untuk diri mereka apa yang kamu sukai untuk dirimu. Maka istafad min hadal hadis, maka kita mendapatkan faedah dari hadis ini. Annal iman yatakamal minhu kamil wa minhu naqus. Kita mendapatkan faedah bahwa iman itu ya tafadhal, bahwa iman itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya tafadhal itu artinya ada yang afdol, ada yang kurang afdol. Iman, mereka beriman, sama-sama beriman, tetapi imannya beda-beda. Ada imannya yang kuat, ada imannya yang lemah. Ada imannya sempurna, ada imannya kurang sempurna. Ada yang imannya niscaya terah, ada yang imannya sedikit jarak, sedikit sekali, kecil sekali, tapi masih mukmin. Sebagaimana dikatakan dalam hadis syafaat, orang terakhir yang diselamatkan dari neraka adalah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan hak, yang imannya sedikit jarak, kecil sekali. Berarti iman itu ternyata berbeda-beda. iman seseorang walaupun sama-sama pakaiannya, sama-sama secara zahirnya, bahkan sama-sama najinya, tetapi dalam sisi iman berbeda-beda. Dari mana tampaknya? Apa bisa dilihat? Iman dalam hati. Yang bisa dilihat adalah bukti keimanan tersebut. Yang bisa dilihat adalah bukti atau pengaruh iman tersebut secara zahir. Apa diantaranya? Diantaranya hadisnya. La yu'minu ahadukum. Tidak berguna iman kalian. Sampai kalian menyukai untuk orang lain apa yang kalian sukai untuk diri kalian. Berarti kalau belum bisa seperti ini, belum bagus imannya. Belum sempurna imannya. Pokoknya saya mau urusan orang yang tergantung, terserah. Oh, berarti ini orang yang imannya lemah. Orang yang tidak sempurna imannya. Orang yang perlu memperbaiki dan orang yang betul-betul perlu dinasehati. Masih punya sifat egois, mementingkan diri sendiri. Pokoknya saya senang, pokoknya saya suka, pokoknya ini yang saya mau. Loh orang lain, apa salah? Loh kamu itu hidup bermasyarakat. Kamu harus punya jiwa sosial, harus ngerti bahwa kalau kamu demikian mereka terganggu. Kamu mau tidak diganggu? Tidak mau. Kalau kamu tidak mau diganggu, jangan ganggu orang lain. Ini yang dikatakan iman itu berbeda-beda. Kalau dia itu imannya sempurna, imannya bagus, maka dia akan berupaya untuk memberikan pada saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Masya Allah. Dan juga berarti kita dapatkan faedah pertama ini, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah lah yang berpendapat bahwa iman itu tidak berbeda-beda. Iman itu sama semua, tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau orang sudah berkhidmat dari Allah, maka dia mukmin kafir beriman, beriman dengan keimanan yang sempurna. Walaupun berdosa, walaupun berdosa kata mereka, walaupun berdosa kata mereka, walaupun mereka membunuh bapak mereka sendiri, menzinai ibu mereka sendiri, walaupun mereka minum khamr dari bapaknya, tetap sempurna imannya. Iya, sempurna imannya. Na'udzubillah min hadzal bala. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan seperti ini. Ini kesesatan Murji'ah yang menyamakan antara imannya malaikat Jibril dan Mikail dengan imannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Imannya munafik yang sama oleh mereka. Jadi menurut kamu imannya Rasulullah dengan imannya Ubay bin Salul apa? Tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Na'udzubillah. Akhirnya konsekuensi dari mazhab Murji'ah adalah bahwa iman Rasulullah sama dengan iman orang yang paling bejat bahkan munafik. Imannya malaikat Jibril dan Mikail yang sempurna disamakan dengan imannya manusia yang paling bejat. Tentunya dhahirul buthlan sangat jelas kesesatannya, sangat jelas kebatilannya. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah meyakini bahwa iman itu bisa berbeda-beda. Berbeda-beda keyakinan mereka. Ada yang bertambah imannya, ada yang berkurang. Bisa bertambah imannya, bisa berkurang. Ada yang sempurna, ada yang lemah. Ada yang bahkan munafik. Zahirnya menunjukkan mukmin, menunjukkan iman, tapi batinnya kafir. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Annal imana yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dengan ketaatan demi ketaatan semakin sempurna imannya. Dengan kemaksiatan demi kemaksiatan semakin berkurang imannya. Maka Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum. Tidak beriman dengan iman yang benar, dengan iman yang sempurna, sampai kalian mementingkan saudara kalian. sesuatu yang kalian sukai, mementingkan untuk saudara kalian, apa yang kalian sukai yang mungkin kalian. Sampai ke tingkat ini baru dikatakan kalian sempurna imannya. Atau kalian imannya semakin tinggi. Faedah lain, wa min fawaidi hadzal hadits, dan termasuk faedah hadits ini juga adalah al-haqqu 'ala ma'rifatil khairi lil mu'minin. Faedah kedua, anjuran untuk mencintai atau menyukai kebaikan untuk mukminin, dan suka untuk memberikan kebaikan kepada saudara kaum mukminin. Liqauli kana kata Nabi tadi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia suka atau menyukai untuk saudaranya seperti yang dia sukai untuk dirinya. Berarti kita dianjurkan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kaum mukminin. Ini berarti anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah ketiga, wa min fawaidi hadzal hadits, dan termasuk faedah hadits ini adalah at-tahdzir min an yuhibbu lil mu'minin ma la yuhibbu li nafsih. Peringatan, berarti sebaliknya, tapi anjuran untuk memberikan kebaikan pada kaum mukminin. Sekarang sebaliknya, peringatan agar dia menyukai untuk mukminin sesuatu yang tidak dia sukai untuk dirinya. Jadi paham? Jangan sampai, ini antar takdir, hati-hati. Jangan sampai kamu menyukai untuk orang lain apa yang kamu tidak sukai untuk dirimu. Apa biasanya disebutnya? Hasad. Dengki. Jadi sukanya suka kejelekan. Duh, bohongan. Apa itu bohongan? Kenapa kok begitu? Dia kan mau ini. Maksudnya kamu ikut senang ketika dia mendapatkan sesuatu kebaikan. Kok demikian, kenapa? Hasad. Dengki. Saya yang dulu pompang-panting kerja siang malam, sampai sekarang belum dapat, belum bisa beli motor kecil, kok sudah punya. Dia terjadi pompang-panting. La haula wa la quwwata illa billah. Demikian jeleknya hati orang tersebut. Ini berarti bukan saja dia itu melanggar perintah Rasulullah tadi, melanggar anjuran Rasulullah, bahkan sebaliknya. Mengatakan sebaliknya, orang yang tidak memberikan kebaikan, orang yang kurang dari sendiri, apalagi mengharapkan kebaikan. Suka kalau saudaranya mendapatkan kebaikan. Ini sifat yang jelek, sifat dengki, sifat hasad, yang biasanya adalah karena masalah dengki dan hasad, sehingga menyukai untuk saudaranya apa yang dia tidak suka itu untuk dirinya. Mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan rusak, mudah-mudahan dia bangkrut, mudah-mudahan harapan-harapan yang jelek. Atau lebih jahat lagi, kalau bukan hanya harapan dengki tadi, tetapi dia berbuat dengan perbuatannya. Dia jengkel, dia fitnah, dia hasut, dia ucapan-ucapan yang membuat saudaranya terpocok dan celaka. Dia berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang membuat saudaranya jatuh, bangkrut. Allah SWT. Ini berarti orang ini tidak mengerti bagaimana akhlak Islam. Orang ini tidak tahu apa anjuran Rasulullah, yang Rasulullah anjurkan justru sebaliknya. Yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Mencintai untuk saudaranya, suka untuk saudaranya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah menyukai kejelekan untuk saudaranya. Hati-hati. Ikhwan maupun akhwat. Jangan hanya karena persaingan dunia. Justru terjerumus ke dalam perkara yang demikian. Hanya karena persaingan dagang. Kalau kaum prianya persaingan dagang. Wah, nah, saya berusaha untuk ini supaya tidak. Itu kan sederhana. Kalau dia maju, alhamdulillah. Kamu ikut suka, ikut senang. Tahu kamu? Bencana berhubungan. Pernah belajar? Sekolahan. Bencana yang bentuknya beda-beda, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang ceking, ada yang panjang, ada yang pendek, semuanya. Tapi berhubungan. Bagaimana permukaan airnya? Sama. Ya? Ditambahkan di sini, yang gemuk, yang lain itu tambah semua. Orang-orang mukmin itu seperti itu. Kalau yang dia yang kaya, tenang saja. Dia juga akan muat dengan zakatnya, akan muat dengan sedekahnya, akan sampai kepada yang fuqara. Akan sampai. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Khalifah yang menguasai negeri muslimin, yang sangat luas, menyatakan kepada awan. Ini ucapan untuk manusia, bukan untuk awan. Tapi bahasanya kepada awan. Ayat Tuhan Sifahal. Wahai awan, idhadi haitu syekti. Pergilah kamu kemana pun kamu sukai. Niscaya barakah Allah yang turun dari kamu akan nyampe kepada kami. Kenapa demikian? Karena turun di mana saja kepada muslimin. Ketika muslimin dari subur, makmur, dengan air yang Allah turunkan melalui Allah tadi, akan sampai zakatnya, hartanya, sebagai sedekah akan sampai kepada Baitul Mal. Sampai kepada kami, jadi kaum muslimin. Dan dibagikan kepada fuqara. Sehingga sama saja, apakah turun di timur ataupun turun di darat, kalau turunnya kepada kaum muslimin, akan nyampe kepada kaum muslimin yang lain. Alhamdulillah. Turunnya di sana, makmurnya di negeri timur sana. Datangnya ke Indonesia sini. Ini dari Kuwait, ini dari Saudi, ini dari Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ada pemulau ukhuwah imaniyah ini adalah ukhuwah sesama orang yang beriman, dan tidak ada pada ukhuwah itu dengki, iri, dada. Karena kedengkian, iri, hasud ini akan merusak ukhuwah tadi. Kenapa? Kalau harus dengki kepada mereka-mereka saudara-saudara kita yang maju. Padahal itu adalah masalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau kita mukminin mereka mukminin, mesti akan ada nantinya ta'awun, saling bantu-membantu. Akan ada saling tolong-menolong. Akan ada sedekah, zakat yang dari orang kaya akan sampai pada orang miskin. Demikianlah kami berkata Azzaikumullah. Berarti faedah ketiga ini sebaliknya dari faedah kedua. Faedah kedua, anjuran untuk mementingkan kebaikan untuk saudaranya. Yang ketiga, ancaman, takdir, la yu'minu, tidak beriman. Orang yang tidak mementingkan kebaikan untuk saudaranya, apalagi justru mementingkan kejelekan untuk saudaranya, atau mengharapkan kejelekan untuk saudaranya. Takdir. Lianamu yang khusu bidalika imanu, karena dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, perbuatan iri, dengki, hasad, akan membawa pada pengurangan iman. Iman yang akan yang khusu bidalik dengan hatta anna rasul nafa'anul iman, bahkan sabda Allah menyatakan la yu'minu, menafikan keimanan. Tidak beriman, tidak beriman mereka. Mimma yadullu ala ahamiyati mahabbatil insan. Ini menunjukkan pentingnya mencintai saudaranya. Jadi seseorang lebih kuat ini kepada saudaranya, mencintai. Ini penting. Betapa pentingnya sampai Rasulullah mengatakan ngayur ini. Tidak beriman orang yang tidak mementingkan saudaranya. Tidak beriman orang yang tidak mau memberikan kebaikan untuk saudaranya atau mengharapkan kejelekan untuk saudaranya. La yu'minu. Berarti besar mana urusan ini? Bukan urusan kecil, urusan besar. Mimma yadullu ala ahammiyati mahabbatil insani li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsihi. Berarti kalimat-kalimat Rasulullah, kalimat la yu'minu, tidak beriman seseorang, ini menunjukkan pentingnya seseorang untuk mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Faedah keempat, wa min fawaidil hadis, dan termasuk faedah hadis ini adalah taqwiyatu rawaabit bainal mu'minin. Faedah yang keempat, taqwiyatu yang memperkuat ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan bainal mu'minin. Harus diperkuat. Salah satunya adalah hadis ini, atau salah satunya adalah memberikan kebaikan untuk saudaranya dan menghindarkan kejelekan bagi saudaranya. Inilah salah satu dari cara memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Ada yang kelima, wa min fawaid hadha al-hadith anna man ittafaqa bihi fa innahu la yumkin an ya'tadi 'ala ahadin min al-mu'minin fi malihi aw fi 'urdihi aw fi ahlihi. Pada yang kelima, berarti bahwa setiap orang yang tersifati dengan sifat ini, dengan sifat yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, la yumkin an ya'tadi 'ala ahad, maka orang itu tidak mungkin akan menyakiti orang lain, tidak mungkin akan menyakiti saudaranya, tidak mungkin akan berbuat enggak, permusuhan, kejahatan kepada saudaranya. Minal mu'minin, yakni di kalangan mu'minin, tidak mungkin akan menyakiti, mengganggu saudaranya yang mukmin. Apakah berbuat jahat di mali pada hartanya? Tidak mungkin akan berbuat jahat pada orang mukmin yang merupakan saudaranya dalam masalah harta, mencuranginya, menipunya, mencurinya, merampas, rampok. Tidak mungkin. Kalau dia memiliki sifat ini, cinta pada saudaranya atau suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya, maka tidak mungkin akan menyakiti orang lain dalam masalah harta. Al-fi'irri, dan tidak mungkin pula berbuat jahat pada saudaranya yang mukmin dalam masalah kehormatan. Atau berbuat jahat masalah kehormatan, menjatuhkan kehormatannya dengan menghibahinya, menceritakan kejelekannya, membongkar aib-aibnya, apalagi dengan dusta, dengan burta bahwa orang ini begini dan begitu, sehingga jatuh kehormatannya. Ini juga tidak mungkin. Seorang yang tersifati dengan sifat yukni li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak mungkin akan berbuat seperti itu, berbuat jahat pada saudaranya dalam masalah kehormatannya. Pasti akan menjaga kehormatannya. Yang ketiga, al-ahlihi, atau pada keluarganya. Tidak mungkin berbuat jahat pada anaknya, pada istrinya, pada saudara-saudaranya. La yumkin an ya'tadi 'ala ahadin minal mu'minin, tidak mungkin akan berbuat jahat kepada orang-orang beriman. Apakah dalam bentuk harta, kejahatan dalam bentuk kehormatan, atau kejahatan dalam masalah keluarganya, tidak mungkin. Dan tentunya lebih tidak mungkin lagi kejahatan dalam masalah ilmu. Apa itu? Mengganggu saudaranya sedang belajar. Ini saya ulang-ulang terus, belajar. Karena saya dapati hampir kajian akhlak, mesti akhlaknya punya anak tidak merasa. Kalau dia itu mengganggu saudaranya yang sedang belajar, tidak merasa sama sekali. Egois. Duduk dengan temannya, ngobrol dengan saudaranya, anaknya lari-lari curik-curik. Apakah tidak merasa kalau itu kejahatan? Apakah tidak merasa kalau itu adalah mengganggu saudaranya yang sedang mencari ilmu? Mungkin karena dia nggak suka untuk dirinya ilmu kan, jadi nggak suka pula untuk saudaranya ilmu. Mestinya dia sadar Kalau dia butuh ilmu, maka saudaranya pun butuh ilmu. Maka dia berupaya bagaimana caranya? Apakah bergantian dengan suaminya? Sekarang giliran ayah lagi, anak-anaknya dibawa suaminya. Setelah itu giliran suaminya lagi, anak-anak dibawa oleh istrinya. Bisa. Alhamdulillah. Jangan egois. Jangan lupa kalau itu namanya mengganggu dan itu namanya kejahatan. Atau dalam bahasa Arabnya, Isha. Lagi mungkin, orang yang beriman tidak mungkin dia itu akan mengganggu saudaranya, berbuat jahat pada saudaranya. Apakah pada hartanya, atau pada kehormatannya, pada keluarganya, ataupun pada masalah ibadahnya. Terus dan sholat diganggu. Apakah mungkin orang yang beriman mengganggu saudaranya sedang sholat? Tidak mungkin. Demikian pula tidak mungkin kalau sholat itu sedang beribadah dalam bentuk taklim. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang beriman, yang mengerti tentang sunnah, tidak mungkin akan mengganggu saudaranya yang sedang beribadah. Lianau la yuhibbu an ya'tadi ahad alaihi bidzalik. Karena dia sendiri tidak suka untuk diperlakukan dengan perbuatan jelek tersebut oleh orang lain. Karena dia sendiri tidak suka untuk diganggu, maka jangan mengganggu orang lain. Kalau mungkin anda berbuat tidak agung-hua ala akadin bidadari, maka tidak mungkin dia suka untuk mengganggu orang lain, karena dia sendiri tidak suka untuk diganggu. Ini yang makna hadis ini. Yuhid boleh hati ini, ma yuhid boleh nafsi. Kalau perempuan yuhid bu, dibuktihi, ma yuhid boleh nasihat. Mestinya dia suka untuk saudaranya, sesama akhwat. Apa yang dia sukai untuk dirinya? Faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah annal ummat al-islamiyah yajib an takuna yadan wahidan wa qalban wahidan. Kita dapatkan faedah yang haram, faedah yang umum dalam hadis ini, bahwasanya umat Islam secara keseluruhan mestinya seharusnya menjadi yadan wahidan, menjadi satu tangan, yadan wahidatan wa qalban wahidan, menjadi satu tangan dan satu hati. Satu tangan artinya bekerja sama, satu hatinya adalah satu perasaannya. Kalau sama dia diganggu, maka dia pun sama hasilnya. Orang lain yang diganggu, maka muslimin yang lainnya, mukminin yang lainnya, sama-sama hatinya marah, maka diganggu. Ya, ini saja sabil wahid. Ila shtaka minhu ugwun tada'a sa'iril jasad bisahri wal summa. Seperti satu tubuh yang kalau salah satu anggota badannya sakit, tangannya sakit, sakit berat, maka seluruh tubuhnya merasa dengan demam, panas, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena tangannya sakit. Loh, kenapa matanya yang tidak bisa tidur? Tangannya sakit. Kenapa kok kakinya tidak bisa jalan? Lemas. Lemasin dia. Karena tangannya yang sakit. Habis dia anggota. Subhanallah, al-mu'min, kaum mukminin sesama mereka dikatakan oleh Allah SWT, "Kajasadil wahid idashtata minhu hubun, ada asail jasadi bisyahri wal sunnah." Bahwa orang-orang beriman ini seperti satu tubuh, yang kalau salah satunya sakit, maka yang lain merasakan demamnya, merasakan tidak bisa tidur. Ini termasuk kaidah dari hadis tadi. Kenapa maksudnya ada? Karena Rasulullah gambarkan dengan sama apa yang kamu sukai, disukai pula oleh saudaramu. Maka hendaklah kamu suka untuk saudaramu apa yang kamu suka untuk dirimu. Apakah sama kesukaanmu dengan kesukaan saudaramu? Apa jawabannya? Sama. Hadza sabilul wahid. 4:1-2. Kamu ingin beribadah dengan baik, saudaramu juga ingin beribadah dengan baik. Kamu ingin belajar ta'lim tidak diganggu, saudaramu pun ingin untuk belajar tidak diganggu. Saudaramu, kamu ingin untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, saudaramu juga ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kamu suka untuk mendapatkan sesuatu yang baik, saudaramu juga suka untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Sebaliknya, kalau kamu benci kemaksiatan, saudaramu pun sama benci kemaksiatan. Dan seterusnya dan seterusnya. Al-mu'min mirqatu akhih. Mu'min ini seperti saudaranya. Kalau kamu melihat diri di cermin, kamu melihat dirimu seperti itu, kurang bagus. Jangan salahkan cerminnya. Jangan salahkan cerminnya. Kamu seperti itu keadaannya. Maka kamu harus perbaiki dirimu. Harus perbaiki dirimu sendiri. Oh, ternyata saya belum pasti. Kamu bisa. Ketika kamu melihat saudaramu, siapa tidak melihat dirimu? Oh, saudara saya masih belum belajar dengan baik. Ya akhi, ya ukhti, kalau sama kau. Kok kamu tidak taklim? Kenapa? Dia tidak taklim itu seperti dirinya tidak taklim. Karena tercermin. Nasir itu nanti kamu bikin, nanti kamu nasihat. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan aku pergi, ya saya kerja. Loh, itu cerminan kamu. Orang-orang di luar kota akan menyatakan mereka. Kamu dan teman kamu itu disamakan. Mereka itu kalau taklim di Cirebon itu apa sih jelek? Suruh ya, yang rajin sendirian pun terkenal. Itu nggak pernah mendapati di tempat lain. Cuma di Cirebon. Awalnya seperti itu. Kenapa? Karena kamu ketika melihat dirimu dalam keadaan begitu, tidak ditegur. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada saling menasehati. Tidak ada budaya amar ma'ruf nahi munkar. Tawassaw bil haq, tawassaw bil sabr. Tidak ada. Maka akhirnya, rusak seluruhnya. Padahal, saudaramu itu cermin dirimu. Demikianlah kami berilah azakumullah faedah yang berikutnya ini merupakan faedah yang besar dan sifatnya umum. Bahwa umat mukminin ini seluruhnya, umat Islam ini harusnya satu tubuh, satu tangan, satu hati. Wa hadza ma'khudun min kauni kamalil iman. Dan ini diambil dari kalimat kamalul iman. Kesempurnaan iman adalah dengan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Berarti harus satu hati. Hatinya sama. Kalau kamu merasa terganggu, orang lain pun merasa terganggu. Benar. Wa min fawaidil hadis, dan termasuk faedah hadisnya adalah istimalu ma yakunu bihil aqf fi asalibil kalam bi qawlihi li akhihi. Di sini penggunaan apa-apa yang sifatnya betul-betul mengena, yakni mengena pada perasaan, obvia. Di asalnya berkalam dalam masalah bahasa, asalnya berkalam, ada uslub berkalam, cara berbicara. Kadang-kadang obvia itu kalau pada masalah-masalah ketimuan yang akhirnya menolak sunnah gara-gara perasaan gak enak, ini akhirnya yang tidak bisa diterima yang mohon. Tapi kalau dalam berbahasa, bagaimana kita berkalimat atau berbicara dengan kalimat yang kira-kira menyentuh hatinya, itu betul. Memilih bahasa, memilih kalimat, kita mengatakan kalimat yang tidak menyentuh hatinya. Tentu orang-orang pendatang ini, bagaimana kesannya? Kesannya membedakan, kan begitu? Tapi kalau kamu bantu saudaramu sama muslimin, mereka juga muslimin, dia merasa, iya ya saudara saya. Ini namanya apa? Dalam asalnya di kalam, fi qawlihi, dalam ucapannya, li akhihi, untuk saudaramu. Walau sya'ala qala, kalau dia kehendaki atau beliau kehendaki, tentunya akan berkata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lil mu'min. Bisa kan kalau Rasulullah berkehendak untuk mengatakan tidak beriman setelah orang kalian sampai mencintai orang mukmin seperti mencintai dirinya sendiri? Apa kan maknanya? Sama. Tapi kenapa dipilihnya akhiri? Untuk apa? Supaya kita merasa, sebenarnya itu merasa kalau orang mukmin itu sudah kita sebelumnya. Digambarkan bagaimana kamu dengan saudara kamu, saudara kandung. Yang biasanya umumnya, orang kalau dengan saudaranya sendiri, Masya Allah. Melihat adiknya dianiaya, masa dia? Gak mungkin kan? Atau saudaranya sendiri dianiaya, disakiti, diperbuat dengan perbuatan yang jelek, gak mungkin. Saudaranya, itu saudaranya sendiri kok, di zaman jahiliyah mereka sudah punya itu, yaitu unsur aqoqoqoliman awmabluman, dan itulah saudaramu, benar atau salah, itu yang dilihat dulu. Itu saudaramu, benar atau salah, beda, maksudnya saudara satu suku, saudara satu kandung atau satu kabilah. Maka Rasulullah menggambarkan orang beriman pun saudara, bahkan ikatan saudaranya lebih kuat daripada ikatan persaudaraan lain. Kadang-kadang ikatan persaudaraan sekeluarga dari kandung bisa pecah kalau satu beriman, satu kafir. Ya, satu ahli sunnah, satu ahli tidak, bisa pecah persaudaraan keluarga. Tetapi namanya ukhuwah imaniyah mengalahkan semua ukhuwah. Maksudnya memilih kata ini untuk apa? Supaya kena kepada perasaan setiap orang. Hendaklah atau dikatakan tidak beriman kepada orang sampai dia cinta kepada saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, atau menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Maka Rasulullah tidak mengatakan an yuhibba lil mu'min, tapi beliau mengatakan li akhihi. Untuk apa? Istighfaran lil insan, agar menyentuh perasaan seseorang. An yuhibbu lil mu'min wa yuhibbu lil nafsi, untuk mencintai orang beriman seperti mencintai dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam.